Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala ashrafis sadat sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat semuanya, jamaah Majlis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah takdirkan kita bisa berjumpa dan bermuajahah, merupakan satu kemuliaan bagi Allah, merupakan suatu kemuliaan bagi kita dari Allah, yang mana pada waktu ini, di saat ini Allah masih memperkenankan lisan kita berzikir kepada Allah. Allah masih memperkenankan lisan kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan perkumpulan ini menjadi tanda bukti bahwasannya kita adalah orang-orang yang dicinta dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga menjadi tambahan amalan baik kita kelak sewaktu nanti kita menghadap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih tetap ada di dalam masalah fadhailudz dzikri, keutamaan-keutamaannya berzikir. Wal ma'na qauluhu ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubikum, ya'ni bil laili wan nahar was sihah was saqam was safar wal hudur fil ghina wal faqr was sir wal 'alan wal bar wal bahr. Wa qala alaihi salatu wassalam, dzikrullah ta'ala fil ghadati wal 'ashi afdal min hatmis saif fi sabilillah. Wa arada al ulama fi syama'ilin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yaq'ud wala yagum illa ala dzikrillah ta'ala. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Anas wa ghairi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatul asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajr hajjah wa umrah tamah. Qala Tirmidzi, haditsun hasan. Menerangkan daripada arti qaulullah ta'ala, firman Allah yang berbunyi fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, ingatlah kalian semua kepada Allah dalam keadaan kalian berdiri maupun dalam keadaan kalian duduk walaupun dalam keadaan kalian berbaring. Di setiap waktu kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah. Dimanapun kita berada, apapun kegiatan dan kesibukan kita, kita diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Menafsiri, ulama tafsir memberikan keterangan dari ayat ini yang dimaksud adalah yakni bilail wan nahar, di waktu malam hari dan di waktu siang hari kita terus untuk diperintahkan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Wassiha wassaqam, baik dalam keadaan kita sehat ataupun dalam keadaan kita sakit, kita harus terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wassafar wal hadar, kita dalam keadaan pergi atau kita berada di tempat, enggak pergi, terus kita disuruh mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di darat, fil barri awwal bahri, baik kita di darat ataupun kita di lautan, kita tetap diperintahkan untuk mengingat Allah. Di dalam keadaan sir wal alan, dalam keadaan kita sendiri atau dalam keadaan kita beramai-ramai, kita tetap diperintahkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesempatan bagi manusia untuk melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma manusia yang diperintahkan untuk mengingat Allah, bahkan seluruh makhluknya Allah, semuanya diperintahkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Burung yang berkicau, kicauannya adalah zikir kepada Allah. Pohon yang bergerak tertiup angin, gerakannya adalah zikir kepada Allah. Ikan yang berlenggak-lenggok di dalam lautan, gerakan mereka adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan terkena pancing suatu ikan yang berada di dalam laut selama ikan itu berzikir kepada Allah. Ikan yang terkena pancing oleh orang yang memancing itu ikan yang lagi tidak berzikir kepada Allah, sesuai dengan firman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita manusia, kalau kita enggak berzikir kepada Allah, otomatis kita akan terserang oleh beberapa macam penyakit-penyakit. Dan penyakit yang paling kronis, penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit maksiat kepada Allah. Jika kita tidak berzikir, hati kita kemasukan setan, keserang penyakit, kotor hati jadinya. Kalau kita tidak berzikir, pikiran kita kemasukan setan, kotor jadinya pikiran kita. Kita tidak berzikir, telinga kita kemasukan setan, yang asik didengar adalah yang melupakan kita kepada Allah, kotor jadi telinga kita. Dan seluruh anggota badan kita bisa kita selamatkan hanya dengan cara berzikir. Kapan kita tidak berzikir kepada Allah, berarti di situ kita diserang oleh setan. Di situ setan akan mampu masuk dan merasuk kepada jiwa dan tubuh manusia, selama manusia itu tadi tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi dan di sore hari itu lebih utama daripada min hatmi syafi sabilillah, mencari pedang yang menghunus ke kepalanya di jalan sabilillah. Perang cari mati dibanding zikir pagi dan sore hari, ini tinggi zikir di pagi dan di sore hari. Kenapa para hadirin? Karena kalau perang fisabilillah, terkadang yang dicari bukan keridhaannya Allah, terkadang yang dicari bukan keridhaannya Rasulullah, kadang-kadang yang dicari adalah hanya semata-mata biar dikenang menjadi pahlawan, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada satu sahabat yang mana dia ini suka kalau perang dengan Rasulullah, posisinya paling ada di depan. Sampai sahabat yang lain ini tadi kagum. Kagum, wih, hebat orang ini. Kalau sudah berjuang untuk Rasulullah, gak pikir lagi, sudah paling depan. Dan dia paling banyak membunuh, memotong, memenggal kepala orang-orang kafir. Ini sahabat paling depan, paling banyak bunuh, mutuskan kepalanya orang kafir. Akhirnya kabar ini sahabat ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia itu, wah kalau perang pasti paling di depan, paling banyak motong kepalanya orang kafir. Apa jawab Rasulullah? Innahu finnar. Dia di neraka, kata Nabi. Dia di neraka. Sahabat bingung, ya Rasulullah, ini bunuh orang kafir, berjuang dengan engkau, bahkan paling depan nyawa dia jadikan taruhan. Kenapa engkau katakan dia di dalam neraka, ya Rasulullah? Rasulullah hanya senyum, dan Rasulullah memberikan tanda-tanda kepada para sahabat. Maka tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanda-tandanya dia tidak berjuang karena Allah. Dia adalah orang yang munafik di hadapan Allah dan di hadapanku, kata Rasulullah. Ini perang dengan Rasulullah, kata Rasulullah, innahu munafik. Dia munafik. Bukan karena Allah dan bukan karena aku dia berjuang. Sahabat mencari-cari, bermusyawarah, gempar sahabat dengar kabar ini. Ini apa? Musyawarah dengan teman-temannya, bagaimana ini Rasulullah mengatakan dia munafik? Kita cari apa kelemahannya dia. Kita lihat bagaimana perjalanan orang ini yang dikatakan munafik oleh Rasulullah, padahal dia adalah orang yang paling depan di dalam berjihad fisabilillah. Dicari-cari oleh sahabat, dilihat-dilihat. Kalau perang paling depan, ternyata ketemu kemunafikannya. Apa kemunafikan orang itu tadi? Dia sewaktu kalah di dalam berperang jihad fisabilillah, dia sudah mulai melemah badannya karena terkena sabetan-sabetan daripada musuh. Walaupun dia tadinya menang perang, dia mukul musuhnya, ada sedikit punggungnya kena pukul, perutnya kena sobek pisau, sedikit demi sedikit akhirnya dia mulai lemah. Begitu sudah mulai terasa lemah, ini waktu-waktu detik-detik pembuktian mau habis nyawa dia. Lalu dia meletakkan pedangnya di bawah begini, dan dia menjatuhkan tubuhnya ada di pedangnya sendiri. Maka dadanya tertusuk dengan pedang yang dia pegang dari tangannya. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini meninggal dengan menusukkan dirinya, dengan menusukkan pedang di dalam dirinya sendiri. Apa yang terjadi, ya Rasulullah? Inilah orang yang munafik. Jika dia tidak munafik, maka dia akan menghabiskan nyawanya untuk terbunuh dengan orang-orang kafir. Tapi dia mempunyai rasa kemunafikan di dalam hatinya. Dia bukan hanya untuk mencari ridha Allah, tapi kepingin dilihat oleh orang yang lainnya. Dia membunuh dirinya sendiri. Dia menganggap dia adalah orang yang fisabilillah, akan tetapi sesungguhnya hakikohnya dia bukan mematikan dirinya karena Allah, tapi dia malah menjauhkan diri dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kumpul dengan Rasulullah loh ini, berjuang dengan Rasulullah, dikatakan munafik, para hadirin. Oleh karena itu semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau berzikir, kenapa kok ulama sebagian mengatakan itu jihad fisabilillah dibanding dengan zikir, lah kok afdolan zikir? Kok bisa afdol zikir daripada jihad? Iya, karena kalau jihad fisabilillah masih ada kemungkinan orang itu tadi mencari sesuatu bukan karena Allah, ya seperti yang saya contohkan tadi itu. Tapi kalau zikir, Anda berzikir di pagi dan di sore hari istiqomah, maka siapa yang memuji Anda, para hadirin? Gak ada yang muji. Orang berzikir itu terjadi karena kemurnian hatinya, karena keikhlasan yang terdapat di dalam hati. Oleh karena itu, kalau Anda melakukan perbuatan ikhlas karena Allah, amal liwajhillah, berbuat semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, disitulah amal dan ibadah Anda akan diterima dan dilipat gandakan oleh Allah, walaupun itu hanya amalan yang ringan. Berat mana kalau dipikir-pikir berjuang jihad fisabilillah dengan muter tasbih? Ya berat jihad fisabilillah, tapi kalau kita ikhlas berzikir ini tadi bisa menandingi pahalanya orang yang meninggal fisabilillah. Wa auradal ulama fi syama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama meriwayatkan di dalam syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Nabi annahu kana la yag'ud wa la yagum illa ala dzikrillah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdiri dan tidak duduk kecuali beliau berzikir kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah, fadkurullaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum. Berzikirlah kalian kepada Allah berdiri dan duduk kalian walaupun kalian dalam keadaan terbaring. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdiri kecuali Nabi berzikir kepada Allah, enggak duduk kecuali Nabi zikir kepada Allah. Anda perlu garis bawahi, Pak. Orang yang ahli zikir itu mempunyai rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli berzikir kepada Allah itu memiliki kewibawaan yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli berzikir kepada Allah, perbuatannya makbulun indallah, diterima oleh Allah. Ucapannya diterima oleh Allah. Catatan, harus ahli zikir. Orang kalau ahli berzikir kelihatan beda, Pak, antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena berzikir ini langsung sambungannya, setrumannya dengan Allah. Setruman dan sambungannya dengan Allah. Lah kalau Anda ini bisa sudah sambung dan nyetrum dengan Allah, maka Anda akan mendapatkan cipratan bagian daripada rahmatnya Allah. Anda akan menjadi orang yang tampil beda di hadapan yang lainnya. Ucapan Anda akan didengar barokahnya zikir. Perbuatan Anda didengar, diterima oleh masyarakat, barokahnya Anda zikir. Oleh karena itu kita ini yang jadi pemimpin-pemimpin ini harus ahli berzikir. Ahli berzikir, jangan ahli ngerasani orang. Jangan ahli berbicara malah yakni, berbicara yang enggak ada artinya. Min husnil Islam tarkuh malah yakni. Termasuk daripada kemuliaan dan kebaikan orang Islam adalah meninggalkan berbicara yang enggak perlu. Kalau kita berbicara yang enggak perlu, cecet cuet, iya lek manuk, Pak. Tambah ngoceh tambah larang. Lah kalau manusia tambah banyak omong, tambah tidak ada harganya di hadapan Allah dan enggak ada harganya di hadapan manusia. Gunakan mulut kita untuk berzikir kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ada satu riwayat penting ini, fadilah, keutamaan yang riwayatnya riwayat bagus, hasan. Jadi ini 90% makbul indallah, 90% diterima sama Allah. Sebagai penutup pengajian ini di malam hari ini, dengarkan baik-baik riwayat hadis dari Al-Imam Tirmidzi. Diriwayatkan dari Anas, sahabat Anas, dan juga dari beberapa sahabat yang lainnya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang, ingat-ingat, man sholal fajr fi jamaah, siapa orang yang sholat subuh berjamaah. Catatan ya, sholat subuhnya jamaah. Alhamdulillah, Beb, saya aktif sholat subuh. Ambil sopo ijenan, PN ijenanmu. Tidak ada arti ini kamu sholat sendirian. Nabi SAW diriwayatkan tidak pernah sholat kecuali jamaah. Para ulama terdahulu kita itu kadang-kadang nyiapkan uang, Pak. Kalau tidak ada temannya mau sholat jamaah, berdiri depan kampung, nyari orang. Ayo sholat lagi sama saya, tak kasih 20 ribu kamu. Orang dijak berjamaah dikasih uang. Bahkan kadang-kadang masang pengumuman, yang mau sholat subuh berjamaah dengan saya tak kasih 10 ribuan. Memancing orang lain agar semangat di dalam berjamaah, rela mengorbankan hartanya di jalan Allah. Catatan ya, man sholal fajr jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah. Satu catatan, sholat subuh berjamaah. Kata Habib Umar dulu waktu saya mondok, idza ra'aita talabal ilmi lam yusalli fil jamaah fanfid yadahu minhu. Kalau kamu melihat talabatul ilim, orang yang menuntut ilmu, tidak sholat subuh berjamaah, fanfid yadah minhu. Gini fanfid itu apa jenenge? Kayak berseni lek ana kotoran. Apa namanya ini? Lek tangan ana kotoran di berseni. Kayak usapkan atau berseni ini. Kayak artinya kipatkan gitu. Minhu, daripada talabatul ilm, dari namanya orang yang mencari ilmu. Jadi kalau ada orang yang mencari ilmu, tidak muwadhabah ala salatil fajri jamaah, enggak aktif sholat subuh berjamaah, fanfit yadahu minhu, artinya buang dia dari golongannya orang-orang ahli ilmu, enggak manfaat. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, setelah sholat subuh berjamaah duduk, jangan berdiri, duduk di tempatnya dia sholat, duduk illa lihajah, kecuali kalau ada hajat, sakit perut misalnya, harus ke kamar mandi, ya enggak apa-apa. Mau buang air kecil, terpaksa harus buang air kecil, enggak masalah. Atau ada kepentingan yang harus dia berdiri, enggak apa-apa. Kalau enggak ada, duduk di tempat ente salam, ya ente duduk di situ. Ada apa duduk? Yadzkurullah ta'ala, mengingat Allah. Siapa orang sholat subuh jamaah, catatan, lalu duduk di tempat yang dia salami tadi itu, catatan, duduk dan berzikir kepada Allah, ini juga masukan dan catatan yang harus kita ingat-ingat. Sholat subuh jamaah, duduk di tempat dia salam, terus berzikir kepada Allah. Setelah berzikir, sampai kapan duduk berzikir kepada Allah? Hatta tatlu' asy-syams, sampai keluar matahari, isyraq itu, mulai ada terbit matahari, dia duduk di tempat itu. Thumma shalla rak'atain, lalu berdiri dan sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Sholat sunnah, sunnatul isyraq. Sunnatul isyraq, sholat sudah keluar isyraq, sholli sunnatul isyraq rakaatain lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat sunnatul isyraq. Setelah sholat 2 rakaat tadi itu, maka dia akan diganti oleh Allah. Kepayahannya dia, kepayahannya dia, kecapeannya dia diganti oleh Allah. Apa penggantinya dari Allah? Coba Anda bisa bayangkan, Pak, Bu, besok dicoba sholat subuh berjamaah. Lebih afdolnya lagi ya, lebih afdolnya lagi sebelum subuh bangun qiyamul lail. Kalau tidak bisa, pokoknya saat durungi adzan sampai sempatkan sholat 2 rakaat. Sebelum adzan sempatkan sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Sholat tahajud sebelum adzan. Kalau sesudah adzan berarti qobliyatul fajr. Tapi sebelum adzan subuh sholat 2 rakaat tahajud. Sebelum subuh 2 rakaat tok. Jadi sampai atur jamnya. Setelah adzan subuh, sebelum sholat, Anda sholat dulu 2 rakaat sunnah qobliyatul fajri. Man sholat qobliyatul fajri kanat lahu khair minat dunya wa ma fiha. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dunia dan isinya diberikan kepada dia. Setelah sholat, ya tak baleni ya, 2 rakaat sebelum subuh namanya sholat tahajud. 2 rakaat toh, setelah subuh adzan, sebelum sholat subuh sholat toh 2 rakaat namanya qobliyatul fajri, sholat qobliyah. Setelah itu adzan subuh, coba sekali gitu coba. Habis gitu sholat subuh, dari sholat subuh berjamaah, duduk di tempat Anda salam, duduk tempat Anda salam. Setelah Anda salam di situ duduk, dikir kepada Allah sampai keluar matahari. Apa dikirnya? Oh, kalau zikir yang warid banyak. Yang ada anak-anak yang punya, kalau Anda ingin punya zikirnya, Anda mungkin bisa beli kitab namanya Khulasatul Madad. Itu zikir-zikir, atau kitab-kitab yang lain, zikir-zikir pagi itu kan banyak. Baca Wirdul Latif, baca Yasin, ada beberapa zikir-zikir yang harus dibaca. Kalau kepingin komplit ya itu di Khulasatul Madad. Itu bisa dibaca. Itu dibaca, kalau selesai itu biasanya pas mulai terbit matahari sedikit. Sudah terbit matahari, Anda sholat dua rakaat, namanya sholat sunnatul isyrok. Dua rakaat. Rasa no, Pak. Lemes apa enggak? Lemes, Pak. Sampeyan bisa bayangkan ngantuknya koyo apa? Apa mana lek wis mari sholat subuh? Kalau wis sholat subuh saya aja di pondok dulu, kalau mari sholat subuh jak wiritan ini ngangkat kepala ini berat. Kudu lukur tok, ngantuk memang begitu. Ya, memang cobaan. Begitu berat ujiannya, hadiahnya juga besar. Apa hadiah dari Allah? Siapa orang yang melakukan itu yang seperti telah saya sebutkan tadi, maka gantinya dari Allah. Perhatikan kata Rasulullah, diganti pahala seperti orang yang berangkat haji dan umroh. Kata Nabi, tamah, tamah, tamah, diulangi 3 kali oleh Nabi, sempurna, sempurna, dan sempurna. Pasti sempurna, para hadirin. Pahala, ya Allah, kita orang kepingin berangkat haji kadang-kadang masih belum takdir, kepingin umroh belum takdir. Ya insya Allah kita ditakdir sama Allah bisa berangkat haji, kita bisa berangkat umroh. Lah kalau tidak ditakdir, kalau kita meninggal dunia ternyata kita belum sempat haji dan belum sempat umroh, lo kan eman kalau ninggalkan ini bisa kita lakukan di rumah kita sendiri, para hadirin. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, tub 'alaina tawwabur rahiim, ya awwalal awwaliin wa ya akhiral akhiriin wa ya dzal quwwatil matiin. Allahumma inna nas'aluka an taghfir dzunubana wa an tasdur 'uyubana wa an taqdi hawaijana, hawaij dunya bil maisara wa hawaijil akhirah bil maghfirah. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila hasanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila hasanil hal. Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ij'al hadhihi sa'ah min abraqi sa'at alaina wa alaikum wa ala jami'il muslimin wa narzuqna nadrah ila wajhikal karim sallallahu ala wa wajhikan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil manam wa fil yaqadah ala hadin niyyah wa qadin salihah sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.